السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam Bawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Dan kita sudah sampai di dalam pembahasan tentang syarat sama seperti sholat-sholat yang lain. Dia harus dilakukan oleh seorang muslim, ya, lalu dia balig atau dewasa, berakal, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa syarat yang ini khusus terkait dengan sholat Jumat. Apa saja syarat tersebut? Sudah kita bahas sebagiannya. Yang pertama, an tuqama jamaah. Salat Jumat ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Tidak bisa dia dikerjakan secara munfaridan atau sendiri-sendiri. Dan ini membedakan Jumat dengan salat yang lainnya. Ya, salat zuhur, asar, maghrib atau salat yang lainnya sah dilakukan jika sendiri. Walaupun orang yang salat sendiri di rumah tanpa ada uzur, ya, dia telah kehilangan pahala dan keutamaan yang sangat besar. Tapi kalau Jumatan tidak sah kecuali dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, fi waqti zuhur. Di waktu zuhri, Jumatan itu harus dilaksanakan di waktu zuhur, ya, tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh juga setelahnya. Yang kedua, ba'da khutbataini. Yang namanya sholat Jumat itu dilaksanakan setelah sholat Jumat. Mohon maaf, setelah dua khutbah maksud saya. Sholat Jumat dilaksanakan setelah dua khutbah. Ini tentunya sudah kita maklumi bersama, ya. Di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu minal mimbar." Rasul turun dari mimbar. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau turun dari mimbar itu, beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang menceritakan keperluannya kepada Nabi. Fayakumu ma'ahu hatta yaqdi hajatahu. Kemudian Nabi pergi untuk menunaikan hajat laki-laki tersebut. Thumma yaqumu fayusalli. lalu Nabi berdiri, lalu sholat. Yang ingin kita garis bawahi adalah sholat dilaksanakan setelah khutbah. Dan masih banyak riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab, bahwasanya beliau berkata, telah sampai kepada kami berita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai khutbah, yaitu beliau duduk di atas mimbar, apabila muazzin telah selesai mengumandangkan azan, lalu fa khotoba al khutbatal ula, maka Nabi menyampaikan khutbah yang pertama. Thumma jalasa syai'an yasiran, kemudian Nabi duduk sejenak antara dua khutbah. Summa qama fa khotoba al khutbatas saniyata, kemudian Nabi berdiri untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Hatta idza qadaha istaghfarallah summa nazala fa shalla, sehingga apabila Nabi selesai khutbah, beliau beristighfar, kemudian beliau pun turun dari mimbar, kemudian beliau salat. Tentunya riwayat ini jelas menunjukkan bahwasanya salat Jumat itu adalah dilakukan setelah melaksanakan dua khutbah. Lalu para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selanjutnya adalah fi khuttatin abniyatin mujtami'atin, bahwa Jumatan itu dilakukan di dalam satu kawasan pemukiman. Ya, kawasan pemukiman yang luas, yang besar. Ya, oleh karenanya dahulu disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kata beliau, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu ta'ala anhum lam yusalluha illa hakadha, mereka tidak melaksanakannya kecuali begitu. Wa kanat qabailul a'rabi muqimina haulal Madinah, dulu di zaman Nabi di sekitar kota Madinah itu ada kabilah-kabilah, yaitu ada suku-suku, ya, kelompok-kelompok masyarakat yang jumlahnya tidak terlalu besar. Ya, apa yang terjadi? Wa makanu yusallunaha, dan mereka tidak melaksanakan Jumatan. Artinya tidak melaksanakan Jumatan di lingkungan mereka, dalam lingkup yang kecil, dalam populasi yang sedikit, tidak dilaksanakan Jumatan. Ya, akan tetapi mereka mendatangi Masjid Nabawi. Mereka mendatangi Masjid Nabawi. Jadi di sekitar kota Madinah ada perkampungan-perkampungan, ya, perkampungan Bani Fulan, dan Nabi tidak memerintahkan mereka melaksanakan Jumat di perkampungan mereka, tapi mereka datang untuk melaksanakannya di Masjid Nabi alaihi assalatu wassalam. Lalu dikatakan bi arba'ina rajulan ahraron balighina uqala, dan salat Jumat itu, ya, haruslah dilaksanakan dengan 40 orang laki-laki ahraron, yang semuanya merdeka. Balighina, semuanya adalah orang-orang yang sudah balig. Uqala, dan semuanya haruslah orang-orang yang berakal. Jadi itu syarat, walaupun syarat ini khusus terkait dengan 40 orang adalah perkara yang diperdebatkan seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Ya, kalau di mazhab Imam Malik 12 orang, ya, atau di mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan asal lebih dari 2 orang, 3 orang itu sudah dikatakan Jumatan. Adapun di mazhab Imam Syafi'i, ya, yang beliau pilih adalah minimal 40 orang laki-laki merdeka, dewasa dan berakal, ya, mustautinina haitsu tuqamul jumu'ah, dan mereka adalah orang-orang yang mukim di tempat di mana salat Jumat itu dilaksanakan. La yaz'anuna anhu, dan mereka tidak meninggalkan rumah mereka kecuali karena hajat. Adapun dalil yang menunjukkan harus ada 40 orang laki-laki, ya, adapun dalilnya dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Dalil yang pertama kata beliau adalah marwahu ad-Daruqutni wal Baihaqi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala madat as-sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawq dhalika jumu'atun. Sudah sejak dahulu bahwa di antara sunnah itu adalah pada setiap 40 orang ke atas Jumat. Ya. Jadi sudah menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah, sudah menjadi sesuatu yang sifatnya kebiasaan sejak zaman Nabi, bahwasanya 40 orang ke atas Jumat. Ya, 40 orang ke atas, maka dilaksanakanlah salat Jumat. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna awwal man jamma'a bihim As'adu ibn Zirarah radhiyallahu taala anhu wa kanu yawma idzin 40. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Malik, Ka'ab ibn Malik, bahwasanya beliau bercerita orang pertama kali yang melaksanakan salat Jumat di Madinah adalah sahabat yang bernama As'ad ibn Zirarah, dan pada saat itu jumlah orang yang ikut salat Jumat adalah 40, yaitu 40 orang. Ya, adalah 40 orang. Begitupun mereka berdalil dengan riwayat Ad-Daruqutni dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'alaihi al-jumu'ah yawmal jumu'ah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir wajib melaksanakan salat Jumat di hari Jumat. Illa marid. Ya. Kecuali orang yang sakit, orang yang musafir, perempuan, anak-anak, dan hamba sahaya. Itu dalil bahwa yang wajib melaksanakan salat Jumat itu adalah orang yang sehat, orang yang mukim, laki-laki, orang yang dewasa, dan orang yang merdeka. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Naqib, ya, bi arba'ina rajulan, harus laki-laki, ahraran, harus merdeka, baligin, mereka dewasa, uqala, mereka adalah orang-orang yang berakal. Kemudian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan syarat pelaksanaan salat Jumat, an la tasbiquha wa la tuqarinuha jum'atun ukhra. Salat Jumat itu sah kalau tidak didahului oleh Jumat yang lain. Tidak didahului oleh salat Jumat yang lain. Salat Jumat itu menjadi sah dengan syarat la tasbiquha. Salat Jumat yang kita laksanakan itu tidak didahului oleh salat Jumat yang lain. Misalnya kita salat Jumat di satu kampung, padahal kampung itu tidak terlalu besar. Cukup satu masjid untuk mereka. Ya. Maka tidak boleh mengadakan dua jumatan. Kalau sampai diadakan dua jumatan, sedangkan belum lama sudah ada jumatan duluan dilaksanakan, maka tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak diperbolehkan. Wala tuqarinuha, dan tidak boleh pula jumatan itu dilakukan berbarengan. Satu kampung yang masih mungkin dilaksanakan di satu tempat, lalu dilaksanakan jumatan di dua tempat yang berbeda, dan dilakukan secara bersamaan, itu pun tidak boleh. Kalau dilakukan di waktu yang berbeda, maka yang sah adalah yang duluan. Ini dalam kondisi kata beliau, la yasyukul ijtima'u fi maudhi'in wahidin. Apabila tidak ada kesulitan, tidak ada kendala bergabung di satu tempat. Tetapi kalau memang ada kendala, tidak mungkin bergabung di satu tempat di satu daerah tersebut dikarenakan faktor jumlah penduduk yang banyak, sehingga tidak mungkin diletakkan di satu tempat, harus dipisahkan di tempat yang lain misalnya, maka dalam kondisi itu tidak masalah. Dalam kondisi itu tidak masalah. Dan ini yang kita lihat realitanya pada hari ini ya. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, dan daerah-daerah penyangganya, ada Bogor, Tangerang, Bekasi, ya Depok, dan lain sebagainya, itu kepadatan penduduknya besar. Oleh karenanya di satu RW, itu bisa kita temukan misalnya 3 masjid, bahkan lebih. Ya, atau kadang karena luasnya, ya di beberapa perumnas saya lihat di Jakarta ini, di beberapa lingkungan itu ada beberapa apa namanya, beberapa masjid. Nah, itu kalau memang tidak mungkin dilaksanakan, kata beliau, tidak masalah. Adapun dalil dari pernyataan sebelumnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, annal jumu'ata lam tuqam fi asrin nabi wal khulafa'ir rasyidina wa asri tabi'in illa fi mawdi'in wahidin minal baldah. Bahwasanya jumatan tidak dilaksanakan pada masa Nabi, begitupun pada masa Khulafa'ur Rasyidin, pada masa Tabi'in, kecuali di satu tempat, di satu negeri satu tempat, di satu daerah satu tempat. Itulah yang berlaku sejak dulu para pemirsa Niaga TV, yaitu semenjak zaman Nabi, zaman Sahabat, zaman Tabi'in, satu lingkungan, satu daerah, ya satu tempat sholat. Tentunya ya sekali lagi realita berubah. Kondisi berubah. Ya, kepadatan penduduk semakin besar. Ya, tentunya Islam datang dengan satu aturan yang fleksibel ya. Kalau memang tidak mungkin disatukan karena luasnya cakupan daerah, kepadatan penduduk, jumlah mereka yang cukup banyak misalnya, sudah tidak masalah dipisah ya. Kalau dikatakan di sini فقد كان في البلدة مسجد كبير يسمى المسجد الجامع. Zaman dulu di setiap daerah itu ada satu masjid yang besar. Masjid yang besar itu disebut dengan Masjid Jami. Bimakna alladhi tusalla fihi al-jumu'ah. Kenapa disebut Masjid Jami? Karena dilaksanakan di dalamnya salat Jumat. Ammal masajidul ukhra faqad kanat musalliyat lil awqatil khamsah al-ukhra. Adapun masjid-masjid yang lain yang tidak disebut Masjid Jami', maka itu digunakan untuk sholat yang 5 waktu selain Jumatan. Mungkin kalau di kita, kita sebut dengan istilahnya musalla. Kalau di Arab, masjid. Tapi kalau ada Jumatan, ditambah al-jami'. Al-masjid al-jami'. Ya. Adapun di kita, lebih dikenal dengan istilah, kalau besar ya masjid, dipakai Jumatan. Tapi kalau kecil disebut musalla, walaupun ada juga di kita di Indonesia masjid yang dicantumkan kata jami, masjid jami fulan misalnya. Ya itu banyak di kita dipakai istilah masjid jami. Jami sebagai penanda bahwa di sana melaksanakan sholat Jumat. Adapun masjid yang lain yang tidak pakai kata jami, itu menandakan bahwa masjid tersebut hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Karena sekali lagi Jumatan di zaman Nabi, di zaman Sahabat, di zaman Tabi'in, di satu daerah itu satu masjid. Walaupun banyak masjid-masjid yang lain, tapi tidak dipakai untuk sholat Jumat. Para hadirin, pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, telah meriwayatkan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana an-nasu yantabuna yawmal jumu'ati min manazilihim wal awali. Dulu saya menyaksikan ya bahwasanya manusia yantabuna, yang dimaksud dengan yantabuna ya'tuna marratan ba'da marratin, itu datang berangsur-angsur. Kata ibunda kita Aisyah, orang datang berangsur-angsur untuk melaksanakan salat Jumat di masjid Nabi. Ya. Dan mereka datang dari awali. Apa itu awali? yaitu nama daerah di sebelah timur kota Madinah, aqrabuha ala bu'di arba'ati amyal. Allah. Yang paling dekat saja dari kota Madinah jaraknya sekitar 4 mil. Lumayan jauh. Itu mereka datang. Mereka datang berkumpul sholat di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di zaman Nabi Jumatan itu hanya dilakukan di satu masjid yang besar. Walaupun tidak menafikan ada masjid-masjid yang lain, tapi di masjid-masjid itu tidak dilaksanakan Jumatan, hanya dilaksanakan sholat yang 5 waktu. Tapi kalau Jumatan, orang-orang Madinah dan negeri-negeri yang ada di sekitar kota Madinah, mereka mendatangi Masjid Nabawi, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu apa hikmahnya harus di satu masjid, ya? Dikatakan di sini annal iqtisara ala makanin wahidin afdha ilal maqsudi. Bahwasanya kalau kita membatasi hanya satu masjid saja, hal itu akan mengantarkan kita kepada tujuan sholat Jumat dilaksanakan. Apa itu tujuan sholat Jumat dilaksanakan? Wahuwa izharu syiaril ijtima wa tauhidil kalimah. Yaitu syiar persatuan dan kesatuan kalimat. Perbuatannya satu dan kalimat mereka satu. Bahkan kata beliau, at-tawazzu'u fi amakin mutafarriqatin biduni hajatin rubama hayya'a asbabal furqati wasyiqaq. Bahkan kata beliau, membagi-bagi kaum muslimin di satu lingkungan yang sebenarnya mungkin bersatu, dibagi-bagi menjadi banyak masjid, ya tanpa ada hajat, tanpa ada darurat, tanpa ada keperluan, mungkin saja ini bisa menjadi satu media atau wasilah ya terciptanya asbabal furqati wasyiqaq, yaitu sebab-sebab perpecahan, ya sebab-sebab terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali setelah selingan berikut ini. Sering Mini MSP Sering 36 dari Maxipack mau mengemas aneka produksi home industry berdimensi kecil dengan lebih efisien, aman dan tampak profesional. Hasil lebih rapi dan berkualitas, desain minimalis dan elegan, mudah untuk disimpan atau dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha. Digunakan untuk mengemas produk dengan dimensi kecil dan permukaan datar. Multifungsi untuk berbagai kemasan produk seperti kardus kotak handphone, kosmetik, farmasi, stationery, kotak kardus herbal, kemasan makanan, snack, dan masih banyak lagi. Dengan fitur suhu pengemasan 30 hingga 400 derajat Celsius, dimensi plat pengemasan 36 x 20 cm, mudah disetting dan dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pecacah rumput tipe AGR CH400B. Untuk kebutuhan merajang dan mencacah aneka jenis tanaman dan limbah hijau seperti batang jagung, rumput gajah, ilalang, dan lain-lain dengan lebih maksimal dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang kompak, yang handal dan berkualitas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh, dengan motor penggerak listrik yang berkualitas dan performa maksimal, dilengkapi hopper inlet dan roller penarik bahan sehingga memudahkan proses dan pembuat kinerja jadi lebih cepat. Kapasitas hingga 600 kilo per jam secara kontinu, menggunakan fitur pisau pencacah 4 piece dan roller 2 piece. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik, lebih halus dan berkualitas, aman dipakai dan mudah dalam perawatan. Telah banyak digunakan oleh pengusaha di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda.

tentunya ini sesuatu yang besar pahalanya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Itu ada di surat Al-Hasyr ya. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, orang-orang Ansar, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke kota Madinah, dan mereka apa namanya berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang yang hijrah tersebut, bahkan mereka mendahului kebutuhan saudaranya, ya mendahulukan kebutuhan saudaranya, itu disebut dengan ithar. Ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun sebenarnya mereka juga membutuhkan, ya, sebenarnya mereka juga perlu, sebenarnya mereka juga membutuhkan, tetapi mereka prioritaskan, mereka dahulukan kebutuhan saudaranya. Ini yang kita sebut dengan akhlak terpuji yang namanya ithar. Ya, ithar. Alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Oh, ini Ustaz. Di Jumat-Jumat di masjid-masjid kami itu kan biasa pakai Bilal itu Ustaz. Baik. Nah itu bacaannya itu yang Bilal itu masyirolnya itu ada di situ dibaca Inna yaumal Jum'ati Sayyidul Ayyam, Aidul Bukhara wa Aidul Masakin, Al-Khutbatu maka fiha makanu ruk'atain gitu. Al-Jum'at. Jadi yang apa, Pak? Al-Jum'atu fiha makanu ruk'atain gitu. Baik. Itu apakah sebuah hadis? Karena itu yang jadi landasan kalau khutbah itu pengganti sholat zuhur, kan? Pengganti dua rakaat sholat zuhur. Makanya ketika khutbah itu orang yang khutbahnya sambil bergerak-gerak tangan, menoleh ke kanan ke kiri itu batal, Ustaz. Jumatnya nggak sah, itu jadi landasan. Karena orang sholat kalau bergerak-gerak seperti itu, ya batal gitu. Baik, itu saja Bapak. Itu Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya terkait dengan apa namanya tadi agak-agak sebenarnya agak tercampur antara Bilal dengan khutbah. Kalau umumnya di masyarakat kita Bilal itu ya dia mengumumkan ya ma'syarul muslimin isma'u wa ansitu wa la tatakallamu rahimakumullah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihi uskut ya man qala li akhihi yaumal jumu'ati uskut faqad lagha. Itu biasanya yang dikatakan oleh Bilal. Jadi Bilal di sini kalau dalam tradisi orang Indonesia, kita di Indonesia, sebenarnya orang yang berdiri di hadapan para jamaah, berdiri di hadapan jamaah salat, kemudian mengingatkan tentang pentingnya menyimak, mendengarkan imam, dan jangan berbicara. Intinya itu. Mereka berkata, ayyuhal muslimun, rahimakumullah. Ya, dengarkan dan simaklah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Ya, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul telah bersabda, barang siapa yang berkata kepada saudaranya diam, wal imamu yakhthub, sedangkan imam itu sedang berkhutbah, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Ya, itu yang banyak dilakukan ya oleh masyarakat kita, walaupun hari ini saya lihat tergeser oleh hal yang lain, misalnya pengumuman Jumatan ya, pengumuman khas dan lain sebagainya. Ini menjadi satu hal yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia, dan itu biasanya diumumkan sebelum masuknya waktu Jumat. Ya, adapun terkait dengan apa namanya, kalau sekedar mengingatkan ya tidak masalah, walaupun ya mengingatkan bisa sambil pengumuman, misalnya kalau kita ada pengumuman diumumkan, lalu diingatkan agar jamaah jangan gaduh, agar anak-anak bisa, yang bawa anak-anak agar bisa dikontrol, dikondisikan, ya itu bisa jadi umumkan saja ya, tidak perlu dikhususkan ada apa namanya, ada petugas yang namanya Bilal kalau menurut saya. Itu yang pertama. Adapun masalah khutbah ya, tentunya akan kita bahas nanti apa namanya, di pertemuan esok hari insya Allah akan kita bahas terkait dengan masalah khutbah itu pengganti dua rakaat. Apa maksudnya? Ya apakah maksudnya tidak boleh bergerak-gerak atau bagaimana? Bukan itu sebenarnya maksudnya. Bahwa khutbah Jumat ini ada dua kali khutbah, sedangkan sholat Jumat ada dua rakaat. Maka seolah-olah dua khutbah itu adalah pengganti dua rakaat. Bukan dari sisi apa namanya tidak boleh bergerak. Namanya orang khutbah ya bergerak, ya. Tidak, dia bergerak menjelaskan bahwa begini, begitu, dengan gerakan yang normal tentunya, ya. Dia pun berbicara, itu kan enggak sesuai dengan sholat. Kalau kita samakan dengan sholat, bukan hanya dilarang bergerak, berbicara pun dilarang. Oleh karenanya, nanti insya Allah akan kita bahas esok hari, ya, yang dimaksud dengan pengganti dua rakaat adalah terkait dengan at-taharatu was-sitarah. At-taharatu was-sitarah. Nanti akan kita baca di sini penjelasannya, kata beliau, wa syartuhuma, adapun syarat dua kali khutbah itu at-taharatu was-sitaratu, yaitu bersuci dan menutup aurat. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustofa Dib berkata, li'annal khutbataini fi hukmi sholah, karena dua khutbah itu ya mengambil hukum sholat. Li'annahuma badalun anir rak'ataini fi sholati zuhur, karena keduanya adalah pengganti dua rakaat di sholat zuhur. Fayushtaratu lahuma ma yushtaratu lisihhati sholah, maka disyaratkan di dalamnya apa-apa yang menjadi syarat sahnya sholat, yaitu kaitan dengan menutup aurat, kaitan dengan apa namanya bersuci dan lain sebagainya. Ya. Faqad zakara as-salafu, sebagian ulama salaf berkata, anna salatal jumu'ati qusirat rak'atain li ajli al-khutbah. Salat Jumat itu diringkas jadi cuma dua rakaat untuk tujuan khutbah, ya. Baik. Insyaallah besok panjang penjelasannya, insyaallah besok akan kita apa namanya, akan kita jelaskan apa rukun-rukun khutbah ya, dan apakah gerakan boleh atau tidak. Ini yang insya Allah coba kita bahas hari Rabu besok. Jadi diikuti lagi insya Allah. Allah alam bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz, tapi belum nanya masalah haji tadi Pak Ustadz. Pertanyaannya, ada kabar katanya hanya beliau yang diterima haji medis. Maksudnya Bapak? Yang haji mabrur, maksudnya yang diterima itu hanya beliau. Artinya setelah beliau enggak ada lagi haji mabrur. Maksudnya tadi kan saya nanya. Maksudnya kan waktu mau berangkat ada sakit, jadi dia dialihkan ke pengobatan yang sakit. Baik. Jadi enggak jadi berangkat. Baik. Nah, terhadap katanya hanya beliau yang diterima. Maksudnya hanya beliau, apakah setelah itu dan sebelumnya tidak ada yang haji mabrur, hanya orang itu maksudnya begitu? Iya, iya. Maksudnya itu apa? Baik. Coba nanti kita jelaskan lagi. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui kisah tersebut. Ya, saya tidak mengetahui kisah tersebut. Apakah itu terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu terjadi di zaman sahabat? Apakah itu terjadi di zaman tabi'in atau yang lain sebagainya? Saya tidak tahu. Ya, apakah yang dia lakukan itu bagus? Bagus. Ya, itu namanya ithar, mendahulukan orang lain. yang mendahulukan keperluan orang. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, yaitu firman Allah di surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kebutuhan saudaranya atas diri mereka sendiri, walaupun sebenarnya mereka perlu, ya walaupun mereka sebenarnya butuh juga itu uang, tapi mereka dahulukan saudara mereka, maka ini adalah akhlak yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Adapun pernyataan bahwasanya tidak ada yang mabrur kecuali beliau, yaitu yang dikisahkan dalam kisah itu, tentunya tidak benar ya. Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang mabrur dalam keyakinan kita. Haji mereka adalah haji yang terbaik, haji yang mabrur, haji yang diterima. Dan haji mabrur ini ada syarat-syaratnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, man hajja walam yarfuth walam yafsuk roja'a kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang pergi haji, kata Nabi, lalu dia tidak melakukan rafath, itu tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah, walam yafsuk, dan dia tidak melakukan perbuatan fasik, yaitu perbuatan durhaka, perbuatan maksiat, dia tinggalkan seluruhnya, maka raja'a kayaumin waladathu ummuhu, maka dia akan pulang ke kampung halamannya setelah haji seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Jadi setiap orang bisa saja dia mendapatkan haji yang mabrur, yaitu dengan cara dia perbaiki kualitas hajinya, dia jaga sikapnya, ya, dia fokus melaksanakan ibadah, bisa. Tidak harus dengan cara yang tadi disebutkan, ya, tidak harus dengan tadi yang cara disebutkan itu, ya. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengaji diperdengarkan di speaker masjid itu diperbolehkan? Salah satunya di lingkungan kami, mengaji di speaker itu menjadi pertanda bahwa sebentar lagi subuh. Kalau saya ya berpendapat, ini pendapat saya, ya jangan. Kalau menurut saya, ya ngaji-ngaji saja. Kalau sekedar ingin membangunkan, ya dibangunkan. Tapi dibangunkan ya tidak terus-menerus. Ya. Misalnya jam berapa? 3:30 atau jam 4 dibangunkan. Ya, kalau zaman dulu ya yang sesuai dengan sunnah Nabi itu dibangunkannya bukan dengan kalimat bangun, bangun misalnya, atau bukan dengan kalimat dengan membacakan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan seperti itu. Kalau kita kembalikan ke hadis Nabi, ke sunnah Nabi, membangunkan orang untuk siap-siap salat subuh itu bukan dengan seperti itu, tetapi dengan azan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Bilala yu'adzinu bil-lail." Sesungguhnya Bilal itu azan di hari masih malam. Fakulu washrabu, ya, makan dan minumlah kalian kalau mendengar azan subuh, azan pertamanya Bilal, sampai kalian mendengar azan Abdullah ibni Ummi Maktum, ya, ibnu Ummi Maktum, ya. Oleh karenanya cara membangunkannya bukan dengan kita mengaji di masjid, karena barangkali ada orang yang selesai sholat malam dia ingin istirahat sejenak, menjadi terganggu dengan suara yang keras tersebut. Dan kalau dia misalnya mulai mengaji jam 4 pagi, artinya ada waktu 40 menit suara itu keras terdengar keluar. Ada yang mungkin ingin istirahat sejenak, atau ada yang kurang sehat dan lain sebagainya, terus diperhatikan. Tapi kalau sekedar 5 menit, 3 menit dia membangunkan kaum muslimin, lalu setelah itu tidak ada lagi suara apa-apa, ya, baru setelahnya nanti pas waktu subuh dia azan, itu gak ada masalah. Ya walaupun yang ideal, yang sesuai dengan sunnah Nabi, bukan diumumkan, tetapi dengan mengumandangkan azan yang pertama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita disunnahkan sholat tahiyatul masjid bila kita memasuki musholla? Iya, sama saja ya. Di Indonesia saja, kalau kecil itu musholla. Kalau dalam penggunaan bahasa syariat, ya masjid ya tempat yang dibangun, dikhususkan untuk sholat, mau kecil, mau besar. Hanya saja dahulu ada kebiasaan kalau masjidnya dipakai Jumat disebut jami'. Kalau tidak dipakai Jumat, ya masjid saja. ya tidak ada istilah jami. Dan musola dalam hadis Nabi ya tempat sholat bisa berbentuk lapangan itu musola. Ya, ya Nabi datang ke musola untuk sholat Idul Fitr, maksudnya datang ke lapangan. Allah alam bishawab. Assalamualaikum. Bagaimana cara sujud sahwi? Apa saja yang dibaca? Ya, sujud sahwi yang mudah seperti kita ini sudah pernah kita bahas ya. Sujud sahwi seperti sujud biasa, sama seperti sujud biasa, yaitu dilakukan dengan cara sama seperti sujud biasa, yaitu sujud biasa itu dua kali sujud, hanya saja yang membedakan nanti satu posisinya, tempatnya. Sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Jadi setelah kita membaca at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat sampai beres, ya ini kondisinya contohnya saja ya, contohnya saja pemirsa Niaga TV, saya lupa tahiyat awal dan saya sudah terlanjur berdiri, baru saya ingat belum tahiyat awal, maka lanjutkan saja sholatnya. Ketika sampai di rokaat terakhir, saya sujud, sujud pertama, sujud kedua, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, lalu sujud kedua, lalu saya bangun, saya baca tahiyat. At-tahiyatu lillahi wassalawatu at-tayyibatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salin, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir. Setelah itu beres ya, innaka hamidum majid misalnya, lalu saya tambah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, beres baca-bacaan tasyahud akhir saya sujud sahwi. Bagaimana caranya? Persis seperti sujud biasa, hanya posisinya di akhir sebelum salam. Sujud satu kali ya, boleh membaca subhana rabbiyal a'la, ya subhana rabbiyal a'la tiga kali, atau kata para ulama subhanalladzi la yasla yanamu wa la yashu, ya dibaca satu kali lalu bangkit duduk di antara dua sujud tapi tidak ada bacaan apapun. Duduk di antara dua sujud tapi tidak ada bacaan apapun, langsung sujud lagi, baca lagi, lalu bangun lalu salam. Bangun lalu salam. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Yusri di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah saya sudah berumah tangga dan menjelang memiliki anak tiga. Selama saya hijrah, kehidupan saya menjadi lapang meski hidup pas-pasan. Ayah saya memberikan saya pekerjaan, namun pekerjaan tersebut membuat saya lalai dalam urusan akhirat. Akhirnya saya meninggalkan pekerjaan tersebut, namun ayah saya marah dan mengatakan kepadaku dengan kata teriakan, makan itu akhiratmu, padahal saya tidak pernah mengemis atau kekurangan untuk makan, dan ayah saya lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Mohon nasihat Ustaz agar saya tidak jatuh dalam kedurhakaan kepada ayah saya. Allah lebih suaf ya. Tentunya seorang anak haruslah berusaha bersikap baik kepada orang tuanya, lalu berusaha mentaati orang tuanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya. Adapun masalah kadang lalai, ini kan sebenarnya kembali kepada diri kita ya. Artinya selama orang tua kita tidak menyuruh kita untuk musyrik, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kata Allah di surat Luqman. Apabila orang tuamu memerintahkanmu untuk menyekutukan Allah, maka jangan taati mereka. Tetapi kalau yang mereka perintahkan adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, adapun kita merasa seperti lalai, itu sebenarnya kembali ke diri kita. Orang tua kita tidak melarang kita untuk untuk berhenti sejenak melaksanakan sholat, berhenti sejenak kita untuk beribadah kepada Allah. Selama itu tidak dilarang, saya rasa bagus kalau kita mengikuti apa yang diminta oleh orang tua. Jangankan dalam masalah ini ya, ada seorang sahabat datang hendak berjihad di jalan Allah, berjihad puncak pengabdian, zirwatu sanamihi al-jihad, puncaknya adalah jihad pengabdian. Pengabdian seorang hamba itu pembuktiannya jihad. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu masih punya ayah dan ibu? Iya ya Rasulullah, kalau ayah ibu masih ada, maka berjihadlah bersama mereka. Maksudnya, berjihadlah kamu jaga ayahmu, rawat ayahmu, ibumu, ya muliakan mereka, berjihadlah di sana. Artinya, sekali lagi, selama yang disuruh oleh ayah atau ibu adalah sesuatu yang ma'ruf, tidak menyuruh maksiat, maka ikuti, itu lebih utama. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan. Ya, ridho Allah ada di ridho orang tua kita. Ya, ridho Allah ada di ridho orang tua kita. Ya, adapun masalah tadi lalai atau tidak, ya, kalau memang masih bisa dikondisikan, ya dikondisikan. Ya, misalnya, 15 menit atau 10 menit sebelum azan, aktivitas kerja dihentikan dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, kesabaran, kekuatan, ya. Dan bagus sekali lagi kalau kita bisa mencari keriduan orang tua, selama keriduan tersebut tidak menyebabkan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bismillah. Apakah boleh kita membunuh binatang yang merusak tanaman seperti bekicot atau belalang? Allah alam bissawab, ya kalau memang mengganggu, ya kalau memang mengganggu, ya kata para ulama tidak masalah. Ya, dalam hadis dikatakan man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh untuk mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Maksudnya bagaimana? Begini, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apabila ada manusia, dia muslim, berusaha ingin merampas hartamu, sesuatu yang kau miliki, apakah engkau diam atau kau lawan? Ya tentunya dilawan. Ya, dilawan. Ya. Lalu bagaimana kalau meninggal ketika kita mempertahankan harta kita? Huwa syahid, kata Nabi, maka dia syahid. Oleh karenanya kata para ulama, kalau ada sesuatu yang memang membahayakan kita, apakah itu ular, atau kalajengking, atau hewan-hewan yang lain yang merusak, itu tidak masalah diapakan, dimatikan, ya, atau diusir, atau yang lain sebagainya. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau menulis surat wasiat itu bagaimana ya? Yang kuat secara negara juga, tapi tidak pakai notaris, apa harus pakai materai dan ada saksi lalu diberikan ke teman yang menjadi saksi itu? Ya begitu. Ya kalau dalam Islam ya mudah, panggil orang yang amanah, ya ditulis, dibacakan, dia tulis misalnya, kemudian dia simpan atau dia sampaikan kepada keluarganya. Kalau secara negara saya tidak tahu, ya mungkin pakai materai atau pakai saksi dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Apakah sholatnya pria yang tidak memakai baju karena gerah kepanasan di siang sore hari? Ya, Nabi SAW melarang seseorang itu sholat dalam kondisi di atas pundaknya tidak ada kain sama sekali. Ya, oleh karenanya hendaknya ya, menutup kain di atas apa di atas pundak, dan itu paling minimal, dan memastikan bagian pusar ke lutut itu ditutup, memastikan bagian pusar dan apa bagian pusar itu ditutup sampai ke bagian lutut, ya. Tetapi ya sekali lagi kalau memang posisi kita di rumah, ya hendaknya kita menjaga adab-adab apa namanya menjaga adab-adab ketika kita melaksanakan sholat. Ya, kalau kita menghadap manusia saja, kita pakai pakaian rapi, ya, kita pakai wangi-wangian, tentunya walillahi masalul a'la, untuk Allah permisalan yang paling tinggi. Bagaimana kita apa namanya tidak berani bertemu dengan manusia dengan kondisi pakaian terbuka misalnya, lalu kita melakukan itu di hadapan Allah, tentunya ini harus diperhatikan juga sisi adab. Walaupun nanti kalau ditarik ke dalam ilmu fikih kan, ke dalam kajian fikih, ya selama menutup aurat, ya maka sah sholatnya. Hanya saja terkadang ada pembahasan fikih, tetapi ada pembahasan adab. Nah, dua-duanya hendaknya seiring sejalan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini, waktunya singkat. Sebenarnya katanya di waktu tiga malam itu langsung tak akan dikabulkan. Lagi terus lagi turun terus. Nah, apa kalau kita sebenarnya diuntung? Baik, langsung ke pertanyaannya. Sedangkan waktunya itu singkat. Jadi katakannya sebenarnya turun itu kan sudah sabit sudah sabit. 11 rakaat. Sedangkan kita ingin berkumpul, kita juga ingin berkumpul, ingin berkumpul. Dan tentunya itu sih kita sedangkan kita kalau berdoa itu panjang mana lalu berkumpul ini berdoa anpon. Jadi ini lebih lebih berdoa anpon. Kalau berdoa katanya doanya di atau kelasnya dulu di berkumpul, berkumpul, kalau berdoa ini pasal utipannya cuma lebih berkumpul. Baik, itu saja Ibu. Berpikirin juga Ustaz tentang dikir la ilah illallah. Katanya setelah ditimpa nanti dianggap lebih berat daripada 7 katuk bumi dan langit. Maka itu la ilah illallah mesti tahu atau dari bumi. La ilah illallah apa ya? Baik, itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang waktunya singkat ya, dan kita harus memilih ibadah antara sholat, baca Quran, zikir, dan doa, ya tentunya pilihan yang paling tepat ya sholat. Ya karena di dalam sholat itu mencakup ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita sholat ya pasti kita berzikir di dalamnya, bertasbih di dalamnya. Ketika kita sholat, pasti kita membaca Quran, ya. Dan sholat adalah waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya sholat itu bisa mencakup semua ibadah yang lain yang bagus dilakukan di sepertiga malam terakhir. Nah, karenanya kalau kira-kira waktunya pendek, ya, dan dia harus memilih di antara ibadah-ibadah tersebut, maka sholat adalah ibadah yang paling utama. Ya, sholat adalah ibadah yang paling utama. Ya, di dalamnya kita membaca Quran, berzikir. Di dalamnya pula kita mendapatkan kesempatan untuk berdoa, ya, sambil kita sujud. Itu adalah waktu yang paling bagus kita berdoa. Tapi kalau kita ingin persingkat, silahkan saja, tidak masalah. Dalam hadisnya Rasulullah berkata, "In khasyya ahadukum as-subh falyusalliha rak'atan wahidah." Kalau kalian khawatir masuknya waktu subuh sedangkan kalian belum selesai tahajud, maka cukuplah ditutup dengan witir satu rakaat, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah la ilaha illallah adalah maksudnya bukan zikir la ilaha illallah, tetapi maksudnya adalah ucapan syahadat la ilaha illallah. Ya, bahwa nanti di akhirat dikisahkan ada orang yang datang dengan catatan amal yang sangat banyak, tetapi di dalamnya ada banyak kemaksiatan. Sehingga Allah bertanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka laki-laki ini yang melihat catatan amal yang begitu banyak dosa, dia putus asa sambil berkata, tidak ada ya Allah. Maka Allah berkata, hari ini tidak ada yang dizolimi. Maka dikeluarkanlah la ilaha illallah, yaitu kalimat yang dengannya dia ucapkan, yang dia ikrarkan, ya, bahwa dia adalah seorang muslim. Maka diletakkan la ilaha illallah di satu timbangan, dan lembaran-lembaran itu di sisi yang lain, maka lebih berat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya diucapkan sebenarnya, tetapi lebih kepada pengamalan, bagaimana seorang muslim itu dia hanya beribadah kepada Allah, dia berlepas diri dari segala kemusyrikan, baik dengan dalam bentuk perdukunan, jimat, dan lain sebagainya. Allah Alam. Apa hukumnya mewarnai rambut bagi kepala wanita, pria dan wanita selain dengan warna hitam? Tidak ada masalah, bagus ya, bahkan Nabi memerintahkan mewarnai rambut, ya, walaupun masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya sudah rutin puasa Iyamul Bid 13, 14, 15 di bulan Qomariyah, dan jika saat tanggal tersebut sedang ada safar atau ada halangan, apakah puasa Iyamul Bidnya bisa diganti tanggal 16, 17, 18? Ya. Allah Alam Bisop, yang saya tahu, yang saya ketahui selama ini, yang saya pahami boleh, selama itu di pertengahan bulan itu diperbolehkan. Allah Alam Bisop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, di lingkungan saya rata-rata masih melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Apakah kita ikut berdosa bila kita mendiamkan karena susah mau menyampaikannya, paling posting-posting saja? Ya tentunya mengubah kemungkaran itu ada level, ada tingkatan. Yang paling tinggi adalah dengan kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, maka dengan lisan, yaitu dengan dakwah, dengan cara yang lembut, yang baik. Kalaupun tidak bisa, maka mengingkari dengan hati, dan itu adalah level iman yang paling lemah, yaitu pengingkaran dengan hati. Baik. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, 2 bulan terakhir lutut saya sakit sehingga mengalami kesulitan salat untuk duduk berdiri. Salat untuk duduk berdiri. Lalu saya salat dengan cara saya salat berdiri, mau sujud saya duduk ke kursi, dan di 2 rakaat terakhir saya duduk untuk sujud terakhir. Karena kan tidak mau berdiri lagi. Kadang saya tetap salat seperti biasa dengan cara duduk berdiri, tapi dengan mencari cara-cara agar rasa sakit bisa diminimalisir. Bagaimana cara yang saya lakukan ini? Itu sudah benar, Ibu. Ini sudah benar ya. Artinya kalau selama masih bisa berdiri, berdiri. Dan kita duduk di bagian yang tidak mungkin kita lakukan. Misalnya ruku kita tidak mungkin melakukannya, maka duduk. Sujud tidak mungkin kita lakukannya, maka duduk. Tapi di bagian rukun di mana kita bisa melakukan berdiri itu rukun. Sujud itu rukun, ruku itu rukun. Lakukan semampu kita. Kalau yang mampu kita lakukan berdiri, ketidakmampuan kita untuk ruku dan sujud tidak menggugurkan kewajiban berdiri. Itu yang dilakukan sudah bagus. Ya, lakukan semampunya. Kalau masih sanggup berdiri, berdiri. Yang masih sanggup berdiri, berdiri. Yang tidak sanggup, barulah ada keringanan, yaitu ruku dan sujud. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.